Kupeluk Hatimu versi dua akustik. Gapar. Tentu arah hidup yang pernah ku pahami terjaga di sampingmu. Andaikan waktu memihakku, jangan cepat semua berlalu. Lelah membuat kita